Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 hari bulan Ramadan, di mana dalam 10 hari itu Allah memberikan rahmat yang tak terkira kepada kita semua. Semoga kita tidak melewati bulan Ramadan ini secara sia-sia, dan semoga kita dapat mengambil hidayah yang akan berikutnya Allah berikan pada kita. Jumpa lagi, dan insya Allah pada episode ini kita akan membahas Surat Al-Ma'idah ayat 27 dan juga seterusnya, di mana ayat-ayat ini antara lain akan membahas tentang penggalan kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam serta pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Selengkapnya mengenai penjelasan dan makna ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Senang melihat Bapak sehat selalu ya, Pak ya. Berkat doa. Amin. Tapi Bapak tidak sendiri laki-laki di sini. Karena di sini selain ibu-ibu juga ada bapak-bapak di belakang, 3 orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Ibu-ibu ini dari Majelis Taklim Muslimah Masjid Agung Atin dan juga Majelis Taklim Al-Ikhlas Nakula Bekasi Selatan. Betul, Bu? Terima kasih sudah hadir di sini. Pak, ini mengenai penjelasan pembunuhan pertama zamannya apa? Sejarah dalam sejarah ya, Pak ya. Ya. Baik, kita bisa mulai, Pak? Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Ayat kita ini ditempatkan oleh Allah setelah uraian menyangkut umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa disuruh, dia tidak mau. Itu kan yang kita terangkan dalam episode kemarin malam. Disuruh masuk ke kota suci, mereka berkata tidak mau, takut ada ada orang-orang yang besar, raksasa di sana, kuat menindas. Yang sekarang ini uraiannya terbalik. Kalau yang itu disuruh tapi tidak mau, yang ini dilarang tapi melakukan. Dilarang membunuh tetapi melakukannya. Itu sebabnya sementara ulama berkata yang dibicarakan di sini sebenarnya adalah dua orang juga dari Bani Israel. Nah, tetapi banyak ulama tafsir berkata tidak, ini uraian menyangkut anak Adam yang pertama dan yang kedua, yaitu Qabil dan Habil. Mari kita dengar uraian Al-Quran. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diperintahkan, watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haq. Utlu, apa artinya utlu? Bacakan ya. Bagus. Kita ada tilawatil Quran, ya. Membaca itu bagaimana toh? Membaca itu, kalau ibu lihat membaca, saya terangkan lagi apa membaca. Kalau saya ada tulis saya, sebenarnya S saya susul dengan A sa, ye sai, ya. Jadi mengikuti huruf itu satu persatu sampai dia terucapkan. Nah, tilawah seperti itu, membaca seperti itu, ya kan? Jadi pada mulanya membaca itu artinya mengikuti. Mestinya tilawah itu atau Al-Quran menggunakan tilawah itu untuk sesuatu yang dibaca, yang disampaikan secara benar dan suci. Itu sebabnya dikatakan tilawatil Quran. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Tapi kalau qira'ah iqra', itu baca suci atau tidak suci, itu namanya qira'ah. Benar atau tidak. Kita disuruh membaca bukan cuma kitab suci. Iqra. Baca kitab suci, baca yang lain juga. Tapi di sini dikatakan utlu, bacakan atau bacalah suatu berita yang benar, yang bersumber dari Allah. Kalau begitu dia berita yang hak, kalau begitu dia berita yang perlu diperhatikan. Utlu dan diikuti apa yang Anda baca itu dengan memperhatikan dan mengamalkan pesannya. Itu utlu. Jadi tilawatil Quran, baca Quran, ikuti huruf-hurufnya satu huruf demi huruf, dan ikuti pesannya dengan mengamalkannya. Itu arti tilawah. Oke. Utlu ma uhiya utlu alaihim naba abnai Adam. Bacakanlah kepada mereka berita. Naba itu berita penting, menyangkut dua orang anak Adam, bil haq. Bacakan dengan hak, karena ini bersumber dari Allah. Bacakan dengan hak, sampaikan kisah ini bukan untuk hiburan, bukan main-main, tapi dengan hak. Sampaikan berita ini dengan hak, karena kamu bisa jadi mendengar berita dari luar menyangkut peristiwa ini yang enggak benar. Ini yang benar. Utlu alaihim naba abni Adam iz qarraba qurbanan. Yaitu persoalannya ketika keduanya mempersembahkan korban. Qurbanan. Qurban terambil dari kata qurb, dekat. Qurbanan, sesuatu yang biasanya bersifat material dipersembahkan kepada Allah. Itu sebabnya korban. Nah, apa sih itu korban? Binatang. Kita korban. Tujuannya qurb, dekat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau begitu, ibadah korban itu sudah dikenal sejak sejarah pertama kemanusiaan. Nah, ini keduanya menyerahkan korban, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi satu menyerahkannya dengan tulus, yang satu menyerahkannya tidak tulus. Satu menyerahkan yang baik, dan yang satunya lagi menyerahkan yang tidak baik atau yang kurang baik. Idh qarraba qurbanan, itu katanya Habil mempersembahkan kambing, Qabil mempersembahkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Oke. Okay. Qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima. Salah satu di antara mereka itu diterima korbannya dan yang lainnya tidak diterima. Mengapa? Kita akan lihat sebentar. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali kisah dua anak Adam ini setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami. Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Dan pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 27 dan seterusnya. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik. Jadi satu diterima, satu tidak. Dulu kata sementara ulama, kalau orang menyerahkan korban kepada Allah, itu ketahuan diterima atau tidak. Dari kalau korbannya itu disambar petir, dimakan api, itu namanya diterima Allah. Kalau tidak, tidak diterima. Jadi korbannya salah seorang di antara mereka yang diterima karena disambar api, yang satu tidak. Untung sekarang gak begitu, Bu, ya. Kalau tidak, orang bisa bilang ini. Okay. Fatuqubbila min ahadihima walam yutuqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka. Yang tidak diterima korbannya ini berkata, saya pasti bunuh kamu. Dia iri hati. Kenapa ini diterima, ini tidak? Saya pasti bunuh kamu. Kata saudaranya, kenapa kamu mau bunuh saya? Itu bukan salah saya, tuh kira-kira maksudnya begitu. Itu bukan salah saya kamu diterima atau tidak, itu salah kamu. Kamu kurang tulus, kamu tidak pilih yang baik. Baru dikatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima korban itu dari orang yang ikhlas. Dari orang yang bertakwa, takwa hauna di sini. Jadi salah kamu kalau mau bunuh saya. Persoalannya persoalan kamu, bukan persoalan saya. Tetapi iri hati. Kok bisa diterima? Ulama-ulama berkata ada tiga dosa pertama yang terjadi. Dosa yang pertama terjadi dari iblis, takabur, sombong. Dosa yang kedua terjadi dari Adam. Kenapa Adam? Sangka buruk pada Tuhan. Dia bersangka buruk. Iblis berkata kepadanya, itu kamu tidak dilarang makan pohon itu supaya kamu tidak jadi malaikat, supaya kamu tidak kekal. Dia sangka buruk pada Tuhan. Dosa yang ketiga antar manusia ini adalah iri hati. Itu sumber. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Baik. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani. Kata Habil, kalau kamu mengulurkan tanganmu untuk membunuh aku, ma'ana bibasit yadayya li'aktulak, saya tidak akan mengulurkan tangan saya untuk membunuh kamu. Nah, pelajaran dulu di atas. Kita lihat di sini. Dalam ajaran Al-Quran, kalau ada orang mau bunuh Anda, jangan membunuh dia. Nabi bersabda begini, itu prinsipnya. Izal taqal muslimani bisaifihima al-qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim yang menghunus pedangnya untuk saling membunuh, maka yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kata sahabat, ini dia dibunuh wahai Nabi, kenapa dia masuk neraka? Nabi menjawab, dia kepingin juga bunuh saudaranya. Dia kepingin. Nah, kalau begitu kata ulama, kalau ada yang mau membunuh, hindari pembunuhannya. Saya biasa lihat itu pemain-pemain karate. Ya. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkis pembunuhan, bukan untuk membunuh. Itu yang paling bagus. Tapi kalau memang terpaksa, tidak ada jalan lain, barulah boleh. Tapi itu keadaan terakhir. Keadaan pertama, singkirkan. Jangan. Kalau perlu, pukul dia sampai dia pingsan, tapi bunuh tidak. Karena nyawa ini terlalu berharga, walaupun nyawa orang kafir. Oke. Ma ana bi basitin yadayya li aqdulaka. Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Baru dia katakan, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Kalau kamu memang nyatanya bunuh saya dan saya mati, saya tidak akan membalas membunuhmu. Saya mau dosa pembunuhan terhadap diriku itu kamu tanggung, dan dosaku juga kamu tanggung. Dosamu sendiri kamu tanggung. Kita lihat. Seorang yang melakukan kesalahan kepada orang lain, dia menanggung dosa kesalahan itu. Yang bersangkutan yang terhadap dia berlaku kesalahan akan menuntut di hari kemudian. Ya, ya Allah, dia pernah tampar saya, dia bunuh saya. Sekarang saya mau dosa saya dia ambil. Saya mau kebaikannya saya ambil. Nah, ini Habil berkata begitu. Kalau memang ternyata kamu membunuh saya, maka itu berarti, dan saya tidak akan membalas, karena memang saya mau dosa pembunuhan terhadap saya itu kamu tanggung, dan dosa saya yang saya lakukan itu gantinya adalah kamu ambil dosa itu, kamu tanggung, karena kamu mencederai saya. Di samping itu dosa kamu yang lain, antara lain tidak mempersembahkan korban dengan ikhlas, itu juga kamu tanggung. Oke. Ini uridu antabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin, sehingga kamu menjadi penghuni neraka dan itulah balasan orang yang mantap penganiayaannya. Salah satu penganiayaan yang paling besar itu adalah membunuh. Baik, saya potong dulu, Pak. Baik. Pemirsa, kami akan segera melanjutkan kembali kisahnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Maidah, yang pada pagi hari ini kita sedang membahas ayat 27 dan juga seterusnya. Silakan dilanjutkan kembali, Pak. Baik, kita lanjutkan. Sudah dinasehati nih oleh saudaranya, jangan bunuh saya. Kalau engkau membunuh saya, itu kamu tanggung dosa yang besar. Dosa saya pun yang teraniaya kamu akan pikul. Nah, tapi lanjutnya dikatakan di sini, fatawwa'at lahu nafsuhu. Nafsu itu menyuruh kita berbuat yang buruk. Nyuruh, akhirnya taat kita terbunuh, membunuhlah. Di sini digambarkan bahwa pada mulanya masih ragu-ragu ini mau membunuh. Tapi nafsunya berkali-kali dorong dia, dia dipanas-panasi oleh iri hati. Masa begitu? Sudah reda sedikit, diulangi lagi. Oh iya begitu, kamu kok begitu? Diulang, fatawa'at, berulang-ulang. Itu nafsu mendorong dia, sehingga untuk membunuh saudaranya, fakatalahu, maka dibunuhnya. Ada riwayat berkata, itu waktu dia tidur, saudaranya lagi baring tidur, dia ambil batu, plak, dia bunuh. Fakatalahu fa asbaha minal khasirin, maka menjadilah si pembunuh ini dalam kelompok orang-orang yang rugi. Rugi ridha Allah, rugi saudara, rugi karena bakal masuk neraka, rugi karena dibenci oleh masyarakat, rugi karena orang tuanya tidak senang pada dia. Kerugian bermacam-macam. Fa asbaha minal khasirin. Dia sudah bingung nih, bagaimana nih, saya punya saudara udah mati nih. Saya apakan dia? Fa ba'atsallahu ghuraban yabhatu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Saya apakan saudara saya? Boleh jadi sudah ada aroma tidak baik. Dalam riwayat dikatakan itu setelah dia bunuh, dia gendong kemana-mana. Ini saya apakan nih? Maka Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah. Ada yang berkata bahwa dia juga berkelahi dengan burung gagak, digalinya tanah untuk dia tanam itu burung gagak ini. Ada yang berkata tidak. Dia sebenarnya burung gagak itu hanya jalan begitu, terbang terus turun cari makanan, dia korek-korek tanah, timbul pikiran, oh kalau begitu saya tanam aja dia. Itulah penguburan pertama. Fa ba'atsallahu ghuraban yabhatu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi, untuk menunjukkan kepadanya bagaimana caranya dia menguburkan, menutupi saudaranya yang sudah dibunuhnya ini. Nah, jadi sebenarnya kuburan itu lebih banyak buat kita, bukan buat yang mati. Kalau yang mati bukan di situ tempatnya, di situ tuh jasadnya, rohnya ada di tempat lain. Itu sebabnya saya sering berkata, kalau ada lihat itu katanya ada siksa di kubur, itu bukan di kuburan situ siksanya. Siksanya di sana, hanya itu lambang buat kita. kita mau menziarahi ini orang mati kita, kita tidak tahu di mana tempatnya, dia di alam arwah di sana. Nah, maka kita jadikan ini kubur, itu lambang kehadirannya di sana, dan kita tanam dia supaya tidak mengganggu orang dengan aromanya. Liyuriyahu kaifa qala ya wailata. Begitu dia lihat itu burung gagak menggali, dan ini dia katakan ya wailata, wahai kebinasaanku. Dia sudah berkata, saya sudah binasa ini, daripada saya begini terus. Dia panggil, wahai kebinasaanku, datang, hancurkan saja saya sekarang. Dia menyesal luar biasa. Ya wailata, a'ajastu an akuna mithla hadzal ghurab. Apa saya begitu bodoh sehingga saya tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak ini. Fa'wari sawata akhi, maka saya juga menguburkan saudaraku ini sehingga dia menjadi salah seorang dari orang-orang yang sangat menyesal. Dia menyesal bukan tobat sama Tuhan. Dia menyesal kenapa dia gendong begitu lama saudaranya. Kalau dia menyesal, diampuni oleh Allah. Dia menyesal karena dia rugi. Kenapa kita katakan bahwa dia tidak menyesal tobat? Karena Rasulullah bersabda, siapapun pembunuh, maka dosa pembunuhannya dia pikul, dan sebagian dipikul oleh pembunuh yang pertama. Jadi itu ada semacam multilevel. Kalau Anda pertama kali berbuat baik, orang yang tiru Anda dapat pahala, Anda pun dapat pahala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan suatu kebaikan pertama kali lalu ditiru oleh orang lain, maka dia dapat pahalanya, dan ini pun dapat pahalanya. Siapa yang melakukan keburukan pertama kali lalu ditiru oleh orang lain, maka itu pun dapat. Nah, ini dia begitu. Jadi dia tidak menyesal karena ini. Untung ada burung gagak yang ajar dia. Dia menyesal kenapa harus bercapek-capek dulu mengatakan kenapa dia bercapek-capek begitu. Dia menyesal saya sudah dimarahi oleh orang tua saya. Dia menyesal banyak penyesalannya. Saya kira penyesalannya bukan karena dosa ya Pak. Bukan karena dosanya dia menyesal. Baiklah okay. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Maidah. Sampailah kita di segmen yang ditunggu-tunggu nih sama ibu-ibu semua juga, bapak-bapak yang ada di sana. Saya akan beri kesempatan 3 pertanyaan. Silakan. Allah hanya menerima ibadah orang yang ikhlas. Bagaimana caranya untuk kita bisa ikhlas dalam beribadah dan beramal ini? Bagaimana caranya kita ajar anak untuk menghindar dari api? Kita kan mau ajar ya. Yang pertama, kita beritahu dia bahayanya bermain api. Iya. Jadi dia perlu tahu bahwa api itu berbahaya. Ini yang pertama kalau ikhlas. Tahu dulu bahwa ikhlas itu mutlak. Mutlak diperlukan bagi suatu amalan yang hendak diterima oleh Allah. Tidak ikhlas, tidak diterimanya. Kalau tidak tahu ini, ibu tidak akan ikhlas. Kita tidak akan ikhlas. Kita tidak tahu apa dampaknya. Nah, setelah itu, kalau kita sudah sadar bahwa kita sudah tahu bahwa tanpa ikhlas tidak diterima, maka itu harus ditanamkan, pengetahuan ini harus ditanamkan ke dalam hati sehingga mantap hati itu. Itu peranannya percaya. Percaya enggak? Kalau tidak percaya masih tidak ikhlas. kita sudah semua orang udah tahu, ya kan? Umat Islam misalnya semua udah tahu, harus ikhlas, harus ikhlas. Tetapi tidak masuk ke dalam hati, tidak ada kesadaran itu di dalam hati. Tapi kalau kesadaran itu sudah ada, betul nih, saya tanpa ikhlas. Nah, maka di sini ada proses kerja. Nah, bagaimana itu? Bayangkanlah dalam benak bahwa hati saya ini wadah. Di dalamnya tidak boleh ada kecuali karena Allah. Kalau ada selain dari karena Allah, saya harus keluarkan. Saya beri contoh, gelas isinya cuma air putih mestinya. Kalau ada batu bagaimana? Tidak ikhlas itu. Saya harus keluarkan batunya supaya wadahnya tetap air putih yang bersih. Hati saya ini, dada saya ini seperti gelas tadi, isinya harus hanya karena Allah. Saya perhatikan, ada enggak selain dari Allah di sini? Oh, ada nih, mau dipuji orang, saya keluarkan. Begitu caranya ikhlas. Itu sebabnya orang berkata, ulama berkata, ikhlas itu sulit. Karena Anda harus menghadirkan niat Anda, Anda harus buka dada Anda untuk melihat apa isinya. Setelah tahu apa isinya, keluarin itu. Keluar kamu, saya hanya mau karena Allah. Nah, itu baru ikhlas. Tetapi caranya yang pertama itu tadi, tahu dulu. Setelah tahu, sadar bahwa ini kalau tidak begini ini bahaya. Anak-anak udah tahu bahaya, tapi dia tidak sadar. Nyalain korek. Dia sadar, maka apa yang kita lakukan? Kita jauhkan korek itu. Jangan di sini kita main. Ya kan? Saya kira begitu, Bu. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya mengendalikan amarah yang memuncak sehingga tidak menimbulkan korban? Terima kasih. Pergi mandi. Pergi berwudu, kata Nabi. Itu caranya. Itu kan katanya, kalau ibu marah, kita marah, itu kan mendidih. Bagaimana ini supaya dia tidak mendidih nih? Siram air. Dia mendidih, dia panas, muka merah. Ya kan? Rumusannya yang lebih jauh, tinggalkan tempat. Itu terkendali. Mohon bantuan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu cara-cara untuk ini. Baru setelah itu mungkin masih ada sisa-sisanya nih. Yang penting yang memuncaknya sudah mulai turun. Sisanya masih ada. Baru berpikir. Kita tidak dilarang marah. Kita hanya disuruh marah pada tempatnya. Ini sudah tempatnya atau tidak nih marah? Tempatnya itu banyak. Tempatnya sudah orang ini atau belum yang perlu dimarahi? Sudah waktunya di sini atau belum? Ini sudah harus marah, tapi kita lihat, ini masa di pesta saya mau marah? Jangan. Masa di tengah malam ribut saya mau marah? Tunggu aja sampai besok pagi. Apa sudah betul orang ini? Oh iya, ini udah betul. Sudah tempatnya. Sudah waktunya. Masih harus sabar lagi dulu. Ini marahnya bagaimana ya? Dalam kadar apa? Kalau dipikirkan itu semua redainya. Silakan bapak-bapak ya. Terima kasih. Apa kaitannya kisah Nabi Musa tentang sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi dengan kisah Kabil dan Habil? Terima kasih. Tadi saya sudah terangkan bahwa ada ulama yang menghubungkannya bahwa ini juga sebenarnya kisahnya Bani Israel. Hanya saja katanya kalau yang lalu itu adalah diperintahkan mereka melakukan sesuatu tapi mereka tidak mau, maka yang di sini mereka dilarang tapi dia melanggar. Jadi itu sudah berhubungan itu. Berhubungan. Tapi kalau kita mau berkata bahwa ini kisah tentang anak cucu Adam, kita tetap bisa berkata ayat-ayat ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa kalau dalam konteks ini, bahwa iri hati itu adalah salah satu sumber pokok dari kejahatan. Iri hati itu, sabda Nabi, seperti api membakar segalanya. Segala kebaikan terbakar olehnya. Saya kira itu ya, kita bisa hubungkannya ke sana. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum saya berikan kesempatan pada ibu-ibu, saya mau bertanya dulu nih Pak. Tadi kan doanya Habil bilang, Habil berkata pada Qabil bahwa jika membunuh saya, nanti dosa-dosa saya ke kamu semua dan kamu yang menanggung. Itu berupa doa Habil pada Allah. Dikabulkan Pak? Dikabulkan. Lalu bagaimana ada pernyataan yang mengatakan seperti ini, bahwa dosa, amal ibadah kita semua kita menanggung, bukan orang lain menanggung. Ini bagaimana hubungannya Pak? Bagus, bagus. Jadi begini Ibu, dosa itu ada dua macam. Ada dosa antara manusia dengan Tuhan, ada dosa antara manusia dengan sesama manusia. Dosa antar manusia ini kalau bisa diselesaikan di dunia, selesai, saling memaafkan atau apa. Kalau tidak, yang berdosa, yang dilakukan terhadapnya dosa itu akan menuntut di hari kemudian. Ya Allah, ini orang pernah maki saya, ini orang pernah ini saya. Maka Tuhan melakukan pengadilan, maka diputuskan, oh memang kamu salah. Sekarang kamu harus ganti rugi. Ganti ruginya apa? Mau diapain? Yang mau bilang saya mau kembali lagi ke dunia? Tidak bisa. Ah, kalau begitu dia menanggung dosanya sendiri, tapi balasannya itu diambilkan. Oh ini kau punya kebaikan, saya kasih dia. Ini dia punya dosa, kamu ambil. Jadi dia tetap menanggung dosanya sendiri. Di sisi lain, kita terkadang dalam pandangan nalar kita itu si A yang melakukan kejahatan. Gitu. Tapi sebenarnya kejahatan itu terjadi karena ada aktor intelektualnya di belakang yang kita tidak lihat. Ya, siapa yang dituntut di sini? Apa yang suruh di belakang ini kena menanggung dosanya, yang ada orang yang suruh bunuh orang. Bukan cuma yang membunuh yang kena, tetapi yang suruh juga kena. Di sini dia juga menanggung akibat dosa itu. Jadi jangan lantas berkata, yang bunuh aja, enggak, bisa yang lain. Karena dia ikut melakukan dosa itu. Saya kira demikian. Baik. Oke. Silakan Ibu, saya berikan kesempatan lagi untuk dua pertanyaan. Langsung Bu ya. Tadi Bapak telah sudah menjelaskan bahwa syariat kurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Sementara ini yang kita kenal syariat kurban adalah dari Nabi Ibrahim. Ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Ya. Kalau kita baca tadi di Quran sudah ada enggak sejak zaman Nabi Adam? Ada. Kalau kita tafsirkan begitu sudah ada. Nah, jadi kita kalau mau dikompromikan, kita katakan begini. Syariat korban yang dalam ajaran Islam itu kita katakan bersumber Nabi Ibrahim adalah korban binatang, kambing dan sebagainya. Kalau kita baca ini tadi, kita kaitkan dengan riwayat, korbannya itu kambing dengan buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan, ya toh itu sudah ada, tetapi kita merujuknya ke Nabi Ibrahim dalam konteks haji, dalam konteks penyembelihan dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya prinsipnya sudah ada sejak, karena mendekatkan diri kepada Allah itu sudah dikenal sejak adanya manusia. Saya kira itu Bu ya. Oke. Okay. Silakan Ibu, pertanyaan berikutnya. Pak, tadi dijelaskan bahwa ruh orang yang meninggal itu tidak di dalam kubur. Lalu bagaimana orang tersebut bisa merasakan nikmat siksa di kubur? Sekian. Kalau singkatnya Bu, dia rasakan di tempat ruh itu berada. Saya mau tanya Ibu, pernah tahu ada satu orang dikubur bersama-sama dalam satu kubur? Ya. Nah, Kalau di negara Arab atau di Mesir itu satu kubur bisa puluhan orang di dalamnya. Kalau ada yang baik, ada yang jahat, disiksa dua-duanya di sana. Nah, bagaimana tuh? Jadi orang yang meninggal itu rohnya pergi ke suatu alam namanya alam barzakh. Jadi jangan, bukan di situ, saya yang tinggal di jeruk purut samping kuburan itu, bukan di situ. Iya kan? Di alam sana, kuburan itu buat kita. Itu sebabnya jangan mengang, itu sebabnya sebenarnya dalam ajaran Nabi, kubur itu tidak perlu mewah-mewah. Kalaupun dimewahkan itu buat kita sebenarnya, bukan buat yang meninggal. Jadi dia merasakan siksa dan nikmatnya kubur, apa yang kita istilahkan nikmat kubur itu, di tempat roh itu berada di alam barzah yang kita belum tahu sampai sekarang. Baiklah Pak, silakan berikan kesimpulannya Pak. Kalau kita mau simpulkan, yang pertama yang saya ingin garis bawahi, hindari iri hati. Itu sumber petaka. Yang kedua, berusahalah untuk melakukan hal-hal baik. Kalau bisa lakukan hal baik yang pertama, supaya pahalanya mengalir pada Anda. Itu sebabnya kan yang mengajar itu begitu, amal jariah kan mengajar. Yang ketiga, kalau dihadapkan pada orang yang mengancam untuk membunuh seseorang, bersikap pasiflah, halangi pembunuhannya dan jangan berusaha membunuhnya. Apalagi ini saya kira menyangkut Islam, mengajarkan Al-Quran mengajarkan bahwa orang yang meninggal dunia itu dikuburkan jasadnya, tidak dibakar. Ya kan, dari sini kita, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya di sini. Pemirsa, demikianlah penjelasan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah memberikan gambaran pada kita tentang kisah-kisah terdahulu yang dapat kita jadikan panutan agar kita bisa terhindar dari perbuatan dosa. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.